ibu untuk mendidiki suami jadi siapa yang berminat untuk bersama-sama dialu-alukan dan tidak ada sebarang pembayaran dikenakan jadi semua dialu-alukan untuk berada bersama-sama dengan kita untuk sedikit sebanyak mendalami apakah isi kandungan surah An-Nur yang sangat sangat penting untuk kita dalami untuk menghadapi hari-hari yang bakal datang lah insyaAllah. Dan bukan saja untuk kita tetapi untuk mereka yang berada bersama-sama dengan kita Okay. Alhamdulillah hari ini kita akan sambung ayat 8 dan 9 betul kan? Dan sebelum tu pada minggu lepas Ustazah ada bagi dua ayat. Satu akhir surah Al-Ankabut dan satu lagi akhir surah Al-Hajj. Boleh tak kita baca? Surah Al-Hajj ayat terakhir kan? Dah bersedia kan? Kalau tak ada mungkin boleh ambil masjid kat sini. Dan kalau belum hafal lagi InsyaAllah dengan berulang-ulang kita membaca surah ini, maka insyaAllah dengan harapan dan kelamaan dia akan menjadi sebati dengan diri kita lah Muka surah berapa surah Al-Hajj? Muka surat 332 ayat terakhir berada di muka surat 341. Boleh? Jadi kalau mashaf yang ditulis bernama Osmani iaitu mashaf Madinah, ayat terakhir ini iaitu ayat 78 berada pada umur surat 351 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده وجاهدوا في الله حق الجهاد وجاهدوا في الله حق الجهاد واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله. واعتصموا بالله هو مولاكم. فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. يسألك لك آخر سورة العنكبوت. آخر سورة العنكبوت هي هيك كان. سورة العنكبوت بمولى لتكلم في سورة الجزء من النعم dan ayat terakhir berada di muka surat 404 404 jadi setiap kali dah akan lupa kepada muka surat yang sama lah insyaAllah so insyaAllah by akhir kita khatam surat Al-Nur ni surat Al-Quran ni kita dapat akhir surat Al-Hajj dan akhir surat Al-Kabut berserta dengan surat Al-Nur juga أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وإن الله لمع المحسنين. Alhamdulillah, jadi dari semasa ke semasa insyaAllah kita akan cuba meneliti apakah maksud lah Sekarang kita ambil bacaan saja. Dan dari itu sudah diterangkan sedikit banyak tentang apakah maksud dan apa nama harapan kita boleh terbacakan dua ayat ini Jadi dua ayat ini fokus kepada agar kita sentiasa bersungguh-sungguh dalam kehidupan kita terutamanya dalam memahami agama Allah supaya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini insyaAllah kita akan sambung surah An-Nur iaitu ayat 8 dan 9 dan masih lagi kita di muka surah yang pertama. Jadi surah An-Nur di muka surah berapa ya? 350. 350. Kita masih lagi di muka surat yang pertama dan ini merupakan ayat yang terakhir di dalam muka surat 350 lah. So dalam ayat apa nama muka surat 350 ni kita ada ayat 1 sehingga ayat 10. Jadi yang kita akan ambil pada petang ni insya-Allah iaitu ayat 8 dan 9 Jadi ayat 8 dan 9 ini kita bermula dengan hukum zina. Kemudian tentang hukum haram yang kita dah terangkan dan kemudian diikuti dengan hukum li'an yang kita nak bincangkan hari ini dinamakan li'an. Li'an tu adalah laknat Allah diambil daripada ayat 8 yang kita akan baca. Okay, kita baca dulu insya-Allah ayat ini kerana minggu lepas kita belum lagi baca dan ayat yang ke sebelum tu kita dah baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يقولون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين dekat arba'u syahadatin. Tanwin kan bertemu dengan huruf ba. Okay, bila tanwin bertemu dengan huruf ba pun dia. Okey, jadi kita akan lengkangkan sedikit. Ada dua cara bacaan yang sama ada kita tutup mulut ataupun kita lengkangkan. Cuma yang masyhur di Malaysia ialah kita lengkangkan sedikit secukup muka surat ni untuk masuk. Aha. Maksudnya sedikit saja. Maksudnya setebal satu muka surat dan kertas lah. Tidak terlalu besar kan? Okay, kita ulang balik yang ayat tu saja. فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْضَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله. يدرأ بالنئة ولكن كأس تؤدر عليف يمسكتي برهمات. Tetapi alif itu tidak berbunyi. Jadi kita akan baca wayadra'u anhal azab. Bukan wayadra'u. Wayadra'u anhal azab. Innahu laminal kadhibin. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله. أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. والخامسة أن غضب الله عليها ولولا فضل الله عليكم ورحمته إن الله تواب حكيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. Satu tempat yang banyak berlaku kesalahan ialah dekat dot tu dia tak boleh dipantulkan semula sebab dia bukan huruf qalam. Walaula fad. So dia ada macam kembung sedikit dekat sebelah kiri. Walaula fad. Fad lumba. Dia kalau kita kata fad jadi fakalan kan. Jadi sekarang kita kena tahan. Walaula fad lullahi alaikum wa rahmatuh. Itu yang kita akan daripada semasa ke semasa kita akan jumpa ayat ni banyak kali. Dalam apa nama surah Al-Qur'an ni diulang kalau tak silap saya sebanyak 4 kali akan diulang. Sebagai ulasan kepada cerita-cerita yang diceritakan kepada kita dalam surah Al-Qur'an dan itu juga tentang buku hakam yang diceritakan di dalam surah Al-Qur'an. Okay. Alhamdulillah, hari ini kita akan tengok ayat yang berkaitan dengan seorang suami menuduh seorang isteri berzina ataupun sebaliknya, iaitu seorang suami seorang isteri menuduh suaminya berzina. Okay. Jadi di sini kenapa Allah SWT bermula dengan firman-Nya وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ. الَّذِينَ ni ialah mereka suami lelaki lah. Suami tak ada perempuan kan? Okay. Jadi suami-suami yang menuduh isterinya. Apa beza dengan yang sebelum ni? Pertuduhan terhadap orang lain, bukan di kalangan suami isteri. Yang berlaku di kalangan suami isteri. Jadi hari ini khusus kepada perbincangan tentang suami menuduh isteri ataupun sebaliknya. Okey, bila kita katakan Al-Quran ini, Al-Quran ini diturunkan secara sedikit demi sedikit yang disebut di dalam bahasa Arab dengan lafaz munajjaman. Munajjaman iaitu sedikit demi sedikit berdasarkan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sama ada peristiwa berlaku ataupun persoalan ditentukan. Tapi bukan semua Al-Quran diturunkan sebab persoalan dan peristiwa. Ada yang diturunkan Allah kerana Allah mengetahui bahawa manusia itu berkehendakkan kepada apa nama ayat-ayat tersebut sebagai panduan dalam kehidupan mereka. Jadi antara sebab antara ayat yang diturunkan ada sebab tertentu, ialah ayat inilah yang dipanggil dalam ilmu ulum Quran asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Okey, jadi kalau siapa ada buku, boleh buka di muka surat yang berkaitan dengan ayat inilah. Kita akan tengok dalam huraian. Belum lagi buat apa nama translation kepada ayat ni, tak apa, nanti sikit-sikit nanti kita akan buat. Kita akan tengok apa sebab turunnya ayat ini. Jadi ayat ini diturunkan selepas turunnya ayat yang kita ambil hari itu, iaitu ayat sesiapa sahaja di kalangan lelaki ataupun wanita menuduh perempuan yang suci dan menjaga maruah dirinya berzina, yang tidak ada kaitan penama suami isteri atau bukan isterinya dan bukan suaminya. Okay. Kalau kita tengok di sini, di dalam memberikan tentang sebab turunnya ayat ini, ada disebutkan daripada Ibnu Abbas, ada tak? Siapa yang tak ada buku? Semua ramai tak ada buku. Sebab kenapa saya nak supaya kita ada satu rujukan, ialah sekiranya kita faham yang ada dalam tercatat dalam buku ni, mungkin penambahan-penambahan yang sudah akan buat dari semasa ke semasa, mungkin juga buku ni kita boleh gunakan untuk mengajar orang lain. Jadi kita ada satu buku panduan, dan panduan tu kita dah lalui bersama, maka kita boleh mengajarkan kepada orang lain berdasarkan panduan yang kita dah belajar. Jadi kalau sekiranya perkara-perkara lain yang kita perlu kepada penambahan, kita akan ambil, mungkin kita akan bertanya kepada mereka yang lebih berpengetahuan. Okey, di samping kita tunggu tu, kita bacalah yang nanti mungkin siapa yang dah ada tu boleh tengok balik. Okey, riwayat ini daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kita kenal kan semua Ibnu Abbas? Siapa Ibnu Abbas? Ibnu Abbas adalah merupakan sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia adalah merupakan, kalau bagi saya, dia adalah VIP, tak tahu berapa VIP. Ini yang semestinya kita tahulah. Sebab sekarang ni kita kata orang yang memberikan sumbangan besar kepada Islam, sumbangan besar kepada sampainya Islam itu kepada kita, sampainya Quran kepada kita, maka kita sepatutnya mengenal mereka lah. Dan dengan kita berkenalan dengan mereka tu, kita ucapkan terima kasih atas apa yang telah mereka lakukan kepada kita. Dan Ibn Abbas adalah merupakan sepupu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila ketika Rasulullah meninggal, dia baru je berumur dalam lingkungan belasan tahun. Jadi ada yang kata 12, ada yang kata 15, dia masih lagi muda belia lah. Dan beliau dilahirkan oleh ibunya ketika mana Rasulullah dipulaukan di perkampungan Abi Talib. Jadi di situlah kita kata penama kelahirannya dan dibawa berhijrah ke Madinah. Riwayat Ibn Abbas, dia mengatakan bahawa seorang lelaki nama dia Hilal. Hilal ni adalah sahabat lah, di kalangan sahabat Rasulullah SAW yang hidup lagi ke zaman turunnya wahyu. Hilal bin Umayyah telah membuat tuduhan zina ke atas isterinya. Kalau dalam bahasa Arab disebutkan ja'a Hilal ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qadha imra'atahu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau version dalam riwayat dalam bahasa Arab. Kalau siapa yang ambil ayat akan dia mesti hafal. Kalau tak hafal, tak sah. Jadi disebutkan bahawa ada seorang sahabat namanya Hilal bin Umayyah telah menuduh isterinya berzina di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah pun bersabda, tunjukkan buktinya ataupun engkau akan dikenakan hukum sebat di atas belakangmu. Jadi dalam bahasa Arab disebutkan qadatha imra'atahu 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam bahasa Arab disebut nama lelaki yang dituduh isterinya berzina dengan lelaki tersebut. Nama dia Shuraik ibn Sahma. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan al-bayyinatu, al-bayyinatu itulah maksudnya datangkan saksi. Sebab ayat sebelumnya yang kita ambil ialah sesiapa sahaja menuduh perempuan yang suci yang menjaga kehormatan dirinya berzina, maka dia kena datang 4 orang saksi. Yang dimaksudkan oleh Rasulullah sebelum turun ayat ini, sebelum turun ayat ya. Jadi apabila Allah SWT apabila berlaku peristiwa ini, maka Hilal pergi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menuduh isterinya berzina. Maka ayat ini belum lagi turun, ayat 9 dan 10 ini belum lagi turun. Maka Rasulullah pun memberikan keterangan kepada Hilal bahawa sekiranya apa yang kamu cakap ini betul, maka kamu kena buktikan dengan 4 orang saksi. Jadi Rasulullah telah menyebut al-bayyinatu aw haddun fi dhahrika, ataupun kamu akan dikenakan hukum tuduh, iaitu 80 kali sebatan ke di belakang kamu. Kemudian apa kata Hilal? Maka lelaki itu pun menjawab, kalaulah salah seorang daripada kita melihat isterinya berlaku sumbang dengan seorang lelaki lain, maka perlukah juga ditunjukkan buktinya? Demi Allah yang telah memutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kebenaran, saya bercakap benar. Maksudnya dia mengatakan bahawa adakah ke atas seorang suami sekiranya dia balik ke rumah dan nampak isterinya berzina dengan lelaki lain di hadapan matanya, perlukah dia keluar mencari 4 orang saksi untuk melihat perbuatan isterinya ini? Dan disebutkan di sini bahawa Rasulullah mengulang lagi jawapan yang pertama, katanya al-bayyinatu, kamu kena datangkan 4 orang saksi ataupun kamu akan kena hukum kudud itu sebanyak 80 kali sebatan. Lalu apabila dia mendengar, maka dia pun bersumpah wallazi ba'athaka bil haqq, sesungguhnya demi Allah yang memutuskan kamu dengan segala kebenaran, inni kuntu sadiqan, sesungguhnya aku benar di atas apa yang aku telah perkatakan. Dan dia pun mengatakan walayan zilannallahu ma yubrihu zahri minal had, dan aku yakin sesungguhnya Allah akan menurunkan wahyu kepadamu melepaskan aku daripada hukum kudud, kerana sesungguhnya aku bercakap benar dan aku mengatakan kebenaran, cumanya kata dia aku tidak ada saksi. Kemudian bila kita tengok selepas itu disebutkan dia kata saya memohon Allah daripada Allah SWT agar menurunkan suatu ayat Quran yang menyebabkan saya terlepas daripada jatuhkan hukuman sebat, maka turunlah ayat daripada surah ini. Jadi hadis ini diriwayatkan, riwayat ini diriwayatkan oleh, dia bukan hadis ya, dia adalah merupakan riwayat daripada para sahabat. Sebab itu disebutkan daripada Ibn Abbas dan tidak disebut Rasulullah berkata. Jadi riwayat ini adalah daripada sahabat yang memberitahu tentang situasi di mana berlaku peristiwa, maka turunnya ayat. Boleh ya? Jadi peristiwa apa nama Hilal pergi berjumpa dengan Rasulullah dan menuduh isterinya berzina kerana dia nampak apabila balik ke rumah dan dia tidak ada saksi, maka apa yang terjadi ke atas Hilal di Umayyah ini menyebabkan turunnya ayat yang kita nak bincangkan. Boleh? Iaitu ayat 9 dan ayat 10. Jadi inilah contoh untuk menunjukkan bahawa Al-Quran itu diturunkan secara sedikit demi sedikit. Dan dia kadang-kadang turun menjawab persoalan kepada satu persoalan, ataupun dia turun dalam menyelesaikan peristiwa-peristiwa yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerlukan kepada hukuman ataupun memerlukan kepada keterangan dan panduan. Okey. Jadi turunlah ayat ini disebabkan oleh sebab nuzul ini. Dia ada dua sebab nuzul yang diriwayatkan oleh, satu oleh Imam Bukhari dan satu oleh Imam Muslim. Cuma di sini dia hanya sebut satu sahaja. Nak ditakdirkan Allah, ada lagi seorang sahabat nama dia Uwaimir. Uwaimir juga apabila pulang mendapati isterinya berzina dengan seorang lelaki lain dan dia juga tidak ada bukti. Dan ini juga berlaku sebelum turunnya ayat yang menerangkan tentang li'an. Okay, cuma ada dua pendapat mengatakan yang berlaku kepada Uwaimir selepas turun ayat. Sebab sekarang ni dia tak ada SMS kan? Kalau dulu tak ada SMS, sekarang ada SMS. Jadi mungkin sebab dia turun, kita boleh mengatakan turun ayat, turun ayat, turun ayat, turun ayat. Maksudnya cepat diketahui oleh apa nama maklumat tu tersebar dengan cepat. Cuma dulu dia berdasarkan riwayat. Maksudnya dia akan pergi juga dengan sahabat. Sahabat memberitahu orang-orang telah turunnya ayat. Barulah mereka mengetahui. Jadi satu riwayat lagi berlaku kepada Uwaimir juga melihat isterinya berzina. Cuma Uwaimir dia tak push Rasulullah terus. Dia bercakap kepada kawan yang kepada kawan baik dia, minta supaya kawan baik ni pergi tanya Rasulullah. Jadi kita juga kalau kita ada masalah, kadang-kadang kita tak nak pergi jumpa dengan mereka yang ada maklumat tentang perkara tersebut. Mungkin juga kita minta kawan kita on behalf kita pergi tanya. Cuma kadang-kadang bila orang apa nama sampaikan, kita tak puas hati. Macam tu juga Uwaimir. Bila kawan dia pergi, Rasulullah tak nak jawab. Bila dia balik, dia tanya kepada sahabat dia macam mana jawapan Rasulullah. Dia kata Rasulullah tak mau jawab, enggan menjawab persoalan aku. Jadi kemudian selepas tu dia pergi sendiri. Bila dia pergi sendiri, maka Rasulullah pun mengatakan bahawa telah turun untuk menjawab persoalan kamu ini. Lalu Rasulullah membacakan ayat ini lah. Okey, so ada persoalan tak? Itu sebab nuzul. Okey, sebab itu kita katakan dalam kita memahami tafsir Al-Quran, kita mesti belajar ulum Al-Quran. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, antara yang tersebut tadi adalah ilmu tentang sebab nuzul. Kerana dia banyak memberikan bantuan kepada kita untuk memahami Al-Quran. Dan untuk memahami macam mana Al-Quran itu diturunkan oleh Allah. Dan satu lagi apa nama persoalan juga dalam ulum Quran ialah tentang nuzul Quran, turunnya Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini kita dua info, pertama tentang asbab nuzul, yang satu lagi tentang nuzul Quran. Turunnya Al-Quran itu sedikit demi sedikit berdasarkan sama ada persoalan dikemukakan ataupun peristiwa yang berlaku. Macam tadi adalah satu contoh yang sangat direct lah. Jadi antara ayat yang sebelum tu, iaitu kalau kita sekarang ayat 8-9, maka ayat 7-6-5 5-6-7 itu turun dahulu sebelum ayat 8 dan 9. Itulah dinamakan turunnya ayat itu. Kata surah An-Nur ini turunnya tidak sekaligus. Dia turun sedikit demi sedikit berdasarkan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kita boleh fahamlah macam mana kita kata Rasulullah SAW sentiasa menunggu-nunggu turunnya wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril alaihissalam. Okey. So kita balik ke sini. Dalam ayat ini apabila persoalan hilal itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapati di sini ayat ini bermula dengan walladzina yarmuna azwajahum. Okay, apa maksudnya? Dan orang-orang yang menuduh isterinya berzina. walam yakul lahum syuhada, maka mereka tidak ada saksi yang boleh diketengahkan sebagai bukti kepada pertuduhan mereka. Eh, kemudian disebut walam yakul lahum syuhada illa anfusuh, kecuali dia seorang, dia saja. Maksudnya dia tidak ada apa nama sebarang saksi. Eh, dan tu Allah mengatakan jalan keluarnya untuk dia apa nama bebas daripada hukum hudud ialah dia kena bersumpah, bersumpah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila turunnya ayat ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar Hilal dan isterinya dibawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan apa nama mereka dibawa ini apa nama pada waktu selepas sembahyang asar di masjid. Maksudnya di perkarangan masjid lah. Sebab kita kata apa nama hukum hudud ini kalau kita tengok daripada potong tangan, zina dan sebagainya, maka dia kena dilaksanakan di hadapan masyarakat supaya bukan sahaja mereka yang menerima hukuman ini boleh mengambil akibat, tetapi orang yang melihat juga mengambil akibat. Kalau macam kita katakan, kalau anak-anak lalu, kita kena terangkan. Jadi ilmu ataupun kita kata maklumat tentang hukuman itu senang untuk kenangan sampai. Macam kita maklumat sekarang melalui media elektronik. Kalau dulu maklumat tidak ada melalui media elektronik. Jadi itu adalah salah satu cara macam mana hukum hudud itu mesti diketahui oleh masyarakat umum, tidak kira apa peringkat mereka. Jadi di, apa nama dilakukan, apa nama di apa nama apa dia panggil tempat awam, yang biasa dilakukan di masjid. Okey, ringkasnya, apabila Rasulullah SAW memerintahkan akan Hilal dan istrinya ini dipanggil, maka mereka pun berdua datang. Dan mereka berkumpul bersama-sama dengan umat Islam selepas mereka melakukan salat asar. Maka di situ Rasulullah SAW menyebut kepada Hilal, wahai Hilal, sesungguhnya telah turun ayat ini, maka apa yang perlu dilakukan oleh suami? Sebab kita kata apabila berlaku pembunuhan secara tabiinya, maka suasana rumah tangga tidak akan aman lagi, kan? Masing-masing sanksi antara satu sama lain, sudah tidak ada lagi kepercayaan, sudah tidak ada lagi hormat menghormati, sudah tidak ada lagi ketenangan yang kita sebut bahawa kehidupan rumah tangga ini, di situlah adanya mawaddatan warahmatan. Di situ adanya sifat kasih sayang, sifat tolak ansur dan sebagainya. Maka apabila berlaku kesangsian, ketidakjujuran salah satu pihak, maka mustahil untuk akan apa nama akan wujudnya suasana tentera, suasana apa nama kita kata damai di dalam sebuah rumah tangga. Jadi di sini kita kata sekiranya Allah tak, cuba kita bayangkan kalau Allah tidak turunkan hukum ni, apa jadi? Maksudnya rumah tangga itu tidak akan dapat mencapai matlamat. Masing-masing setiap hari akan sanksi. Pergi mana ni? Pergi mana ni? Jadi tak boleh buat kerja lain lah. Maksudnya masih, kita kena masing-masing ada prasangka yang buruk di antara satu sama lain. Sebab itulah kita kata daripada awal lagi Allah memberikan peringatan, jangan kita cuba-cuba mendekati zina. Kerana ia akan membawa satu bala, bukan sahaja kepada individu, tetapi juga keluarga, tetapi juga masyarakat. Kalau kita kata dalam suami isteri, suami ada keluarganya bukan? Isteri juga ada keluarganya. Jadi hubungan itu bukan hanya berlaku antara suami isteri sahaja, tetapi ia adalah hubungan yang meluas. Sebab itulah kita kata dalam Islam ini sangat memberikan penekanan kepada institusi kekeluargaan supaya ia terbina di atas satu asas yang kukuh, asas kehormatan dipelihara. Okey. Jadi di sini apabila dipanggil, maka Rasulullah mengatakan apa nama Allah telah turunkan, maka si suami kena melaknat isteri. Kena melaknat isteri. Daripada situlah kita ambil kata li'an. Okey, daripada mana la'anat ini kita ambil? Cuba tengok ayat dia. Di sini Allah mengumumkan dengan katanya fasyahadatu ahadihim. Maka si suami akan bersaksi ke atas dirinya. Okey, di dalam hadis disebutkan, sebab kita kata ayat Quran ni biasa datang dengan garis panduan umum, maka pelaksanaan secara praktikal kita kena balik kepada pelaksanaan yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi apabila bila dipanggil ke depan, maka apa nama dia akan melaknat isterinya. Kenapa dia kena laknat isterinya? Nak membuktikan bahawa dia benar dan nak melepaskan dirinya daripada 80 kali sebatan hukum hudud. Okey, jadi di sini Hilal akan mengatakan ashhadu billah. Aku bersaksi. Ashhadu tu aku bersaksi atas diriku dengan nama Allah, demi Allah. Billah itu kalau kita translatekan dengan nama Allah, tetapi dia difahami dengan kata sumpah. Sebab sumpah dalam bahasa Arab dia bukan guna wallahi saja, dia guna juga tallahi, wallahi, billahi. Jadi di sini suami akan bersaksi atas diri. Kenapa dia bersaksi atas diri? Kerana dia tak ada saksi. Dan inilah dikatakan hukum Allah. Jadi si suami akan menyebut ashhadu billahi, aku bersaksi atas diriku demi Allah. Mana demi Allah? Billahi. Sebab kalau kita tengok dalam ayat ni, itu yang dikatakan bila kita membicarakan tentang hukum hakam, maka Allah menerangkannya secara detail. Sebab manusia, kita kata, tidak mampu untuk dengan akalnya yang terbatas, dalam hal-hal yang tertentu perlu kepada pendetilan secara direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, di sini Allah mengatakan ashhadu fa syahadatu ahadihim. Jadi si suami akan mengatakan ashhadu. Fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas sadiqin. Jadi kalau dalam bahasa Arab dia akan mengatakan ashhadu billahi, ashhadu billahi inni la sadiqun. Aku bersaksi atas diriku, wallahi, aku bersumpah dengan nama Allah, maka sesungguhnya aku benar. Benar atas apa? Benar atas, dia kena tambah selepas itu bagaimana yang disebut di dalam hadis, inni laminas sadiqin fima ramaitu zawjati minaz zina, di atas tuduhanku terhadap isteriku bahawa dia telah berzina. Boleh faham ya? Sebab tuduhan qadhafnya, hududnya khusus untuk zina sahaja. Jadi di situ dia tak boleh kata aku mengatakan bahawa aku benar di atas tuduhan isteriku merompak. Bukan, merompak tak masuk dalam hukum hudud. Jadi dia kena sebut sesungguhnya aku bersaksi ke atas diriku dengan dengan nama Allah, aku bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya aku benar di atas pertuduhanku terhadap isteriku bahawa dia telah berzina. Jadi dia ada tiga komponen ya. Pertama, dia kena kata ashhadu, kemudian kena bersumpah, kemudian dia kena mengisbatkan bahawa dia benar. Benar atas apa? Benar atas tuduhan dia. Faham ya? Sebab ni tuduhan. Jadi tuduhan tu walaupun kita kata senang je nak diucapkan ya? Sebab itu Rasulullah sangat-sangat menekankan kepada kita agar kita menjaga ni, anggota yang tersangat sensitif, tersangat lembut ni. Sebab dia kata inilah di mana dalam satu hadis Allah menyebut tidak masuk seseorang hamba itu ke dalam neraka kecuali hasil daripada lidahnya. Illa hasaidu alsinatihim. Hasaid, sebab kita bercakap, kita tak tahu, kita tanam kan. Jadi digambarkan kalau kita cakap benda yang buruk, maka hasil tanaman yang buruk tu akan dikutip nanti di akhirat. Jadi kena jagalah. Jadi itulah persoalan ni, walaupun hanya merupakan kata-kata, tapi kata-kata tu adalah merupakan dosa besar. Maka di sini Allah menurunkan ayat di mana sekiranya suami menuduh isteri melakukan zina, maka dia kena bersumpah dengan lafaz yang tertentu yang ada dalam ayatnya. Boleh kan? Okey, dia bersumpah sebanyak 4 kali. Yang tadi, aku bersaksi ke atas diriku, dan aku bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya aku benar di atas pertuduhanku ke atas isteriku, dia telah berzina. Dia akan ulang sebanyak 4 kali. Kemudian kali kelima, sebab itu dalam ni dia ada wal khamisatu. Al-khamisah apa? Yang kelima. Jadi yang kelima itu disebutkan Allah memerintahkan agar si suami menyatakan wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadibin. Okey, apa maksudnya? Dan kali kelima suaminya akan berkata, sesungguhnya aku redha dengan laknat Allah ke atasku. Itu yang dikatakan mula'anah tu, laknat. Aku redha laknat Allah ke atasku sekiranya aku di kalangan orang-orang yang berdusta. Boleh? Okey. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum si suami melafazkan persaksian yang kelima, maka Rasulullah memberi sedikit peringatan. Katanya, wahai Hilal dan suami kamu, isteri kamu, suami dah pula kamu. Okey, wahai Hilal dan isteri kamu, sesungguhnya Allah mengetahui inna ahadakuma kadibun. Mesti salah seorang berdusta kan? Sama ada suami ataupun isteri. Sebab isteri tak mengaku. Okey. Jadi Rasulullah mengingatkan apa nama kedua-duanya, terutamanya Hilal, sebab dia akan bersaksi dengan saksi yang kelima. Bila saksi kelima ni for sure dia kata laknat Allah ke atas diri dia. Sebab laknat ni walaupun kata-kata bukan mudah lah. Apa maksud laknat? Laknat tu dia rela untuk dijauhkan daripada rahmat Allah. Kita boleh tak hidup tanpa rahmat Allah? Tak boleh. Nak guling kepala pun tak boleh kalau tak ada rahmat Allah. Nak bercakap pun tak boleh kalau tanpa rahmat Allah. Sebab bercakap ni ada proses kan? Maksudnya apa yang ada di sini dia terjemahkan melalui kata-kata. Dan kata-kata tu perlu disusun supaya boleh difahami. Jadi proses tu terlalu banyak. Jadi kalau tanpa rahmat Allah, maka kita tak boleh pun menggerakkan jari ni. Jadi di situlah Rasulullah SAW mengambil kesempatan sebelum Hilal mengaku kali kelima ataupun menjadi saksi ke atas dirinya pada kali kelima, maka Rasulullah mengingatkan. Kemudian apabila Hilal mendengar, dia pun terus mengatakan yang kelima. Sesungguhnya dia kata apa nama, anna la'natallahi alayya in kuntu minal kadhibin. Sesungguhnya aku rela la'nat Allah ke atasku sekiranya aku di kalangan orang-orang yang berdusta. Habislah, maka dia selamat daripada 80 kali sebatan. Tapi kebenarannya Allah yang tahulah. Okey, kemudian pergi pula ke pihak isteri. Okay, bila pergi ke pihak isteri, maka isteri kena apa nama menyebut apa? Di sini Allah menyebutkan di dalam ayat 8. Cuba tengok ayat 8. Okey, dalam ayat 8 Allah menyebutkan wa yadra'u anha. Apa maksud yadra'u anha? Maka bagi menghindarkan hukuman seksa daripada isteri yang kena duduk. Okey, apa hukuman ke atas isteri kalau dia berzina? Rejam sampai mati. Okey, jadi sekiranya dia tidak melaknat suaminya, maka di situ khilaf ulama. Tidak semestinya diam tu menandakan dia mengaku. Kalau mengaku secara sarih, maksudnya dia mengaku semuanya aku berzina, yang itu lainlah. Yang ini dia diam. Jadi ulama kata diam tu tak sebenarnya satu pengakuan. Disebabkan oleh hudud ini boleh terangkat dan jatuh kepada ta'zir sekiranya ada syubhah. Syubhah tu down, tidak jelas. Sebab itu hari itu Zuhair katakan bukan senang nak laksanakan hukum hudud. Cuma hukum ni perlu. Kerana Allah itu maha mengetahui apa yang sesuai untuk hambanya. Tapi bukan simply kita dengar cepat pergi. Sebab rejam. Bukan. Jadi di sini sekiranya dia diam dan tidak mahu melaknat suaminya, maka dia akan dinasihati. Sama ada dia mengaku ataupun melaknat. Jadi di sini apa yang berlaku kepada isteri Hilal ialah dia melaknat suaminya dengan katanya sebagaimana yang ada dalam dalam ayat ini, wa yadhra'u anha al'adab, maka dia untuk melepaskan dirinya daripada direjam, maka dia juga kena bersaksi sebanyak 4 kali. Apa katanya? Dia ada spesifik Di sini disebutkan antashhada arba'a shahadatin billah innahu laminal kadhibin. So dia kontra apa yang disebut oleh suami dia. Jadi di sini dia mengatakan ashhadu, sebenarnya aku bersaksi atas diriku billahi, dan aku bersumpah dengannya dengan nama Allah, suamiku telah berbohong, suamiku telah berdusta atas tuduhannya ke atasku bahawa aku telah melakukan zina, ataupun suamiku telah berdusta kerana beliau menuduh aku berzina. Maksudnya dengan aku perkataan yang boleh difahami penolakan ke atas tuduhan suami. Tapi dia mesti ada ashadu dengan kena ada sumpah. Dan yang satu lagi, dia menafikan apa yang dituduh oleh suaminya dan mengatakan suaminya adalah di kalangan orang-orang yang berdusta dalam tuduhan tersebut. Okay. Dia juga bersaksi sebanyak 4 kali. Okay. Dan apabila kali kelima, begitu jugalah sebagaimana yang dilakukan kepada Hilal, maka Rasulullah juga mengingatkan kepada isteri kepada Hilal. Sesungguhnya Allah mengetahui antara kamu mesti ada salah seorang yang berdusta. Di dalam hadis yang kita baca ni, riwayat Imam Bukhari, di sinilah nampak dalam hadis itu disebut Ibn Abbas mengatakan seolah-olah nampak isterinya teragak-agak untuk melafazkan sumpah yang kelima. Cumanya disebut juga dalam hadis ini, dia mengatakan aku tidak akan memburukkan kabilahku selama-lamanya. Maka selepas itu dia pun mengucapkan syahadah yang kelima. Okey, di dalam kali kelima ni dia mengatakan wal khamisata anna ghadaballahi alayya in kana minas sadiqin. Sesungguhnya aku rela kemurkaan Allah kalau pihak suami, anna la'natallah kan, la'nat Allah ke atas dirinya, itu kata-kata suami. Tetapi kata-kata isteri pula, dia mengatakan sebagaimana yang diarahkan oleh Allah, sesungguhnya aku rela kemurkaan Allah ke atas diriku sekiranya suamiku benar di dalam tuduhannya ke atasku. Jadi berdasarkan apa yang disebut di dalam hadis, maka apabila selesainya kedua-dua suami isteri ini melakukan laknat mula'anat, maka Rasulullah memisahkan antara kedua mereka selama-lamanya. Mereka tidak boleh kahwin. Itu bezanya dengan talak. Talak ada berapa kali? Jadi dia ada talak yang boleh dirujuk semula. Tetapi kalau dalam bab li'an, tidak ada ruang untuk merujuk semula. Okey. Dalam persoalan ini, saya mungkin juga nak sebut sedikit sebanyak tentang perbezaan antara li'an dan talak. Kedua-dua berpisah kan? Kalau talak juga berpisah dan li'an juga berpisah antara dua suami isteri. Cuma kenapa Allah turunkan hukum li'an ini? Okey, di dalam hukum li'an ini, selain daripada perpisahan antara suami isteri, yang penting ialah penafian anak yang dikandung oleh isteri. Jadi dalam talak tidak boleh dinafikan. Sekiranya seorang suami isteri, isteri menjatuhkan talak ke atas suami menjatuhkan talak ke atas isteri pada ketika itu isteri mengandung. Okey, bila tamat tempoh iddah, sebaik saja anak tadi lahir. Cuma bila lahirnya anak, adakah mereka masih lagi suami isteri? Dah habis dah. Dah jadi macam orang yang lain, tidak ada sebarang ikatan. Tapi anak tadi masih dibinkan kepada bekas suaminya. Tetapi dalam bab li'an, penasaban itu dinafikan. Sebab itulah ada lagi dalam riwayat yang lain disebutkan bahawa suami isteri kepada Hilal ini mengandung. Jadi di dalam riwayat yang lain, dalam penafian Hilal, dalam mula anak itu, Hilal menyebut sesungguhnya anak yang dikandung itu bukan anakku. Wa anna hadzal hamla laisa minni. Kehamilan ini bukan daripada aku. Itu disebut oleh suami. Tetapi di dalam talak tidak boleh berlaku penafian nasab anak. Yang boleh berlaku hanyalah di dalam li'an sahaja. Jadi sekiranya anak tadi lahir, maka diceritakan di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah memisahkan antara mereka berdua selama-lamanya, maka Rasulullah menyuruh beberapa orang sahabat, cuba kamu tengok anak yang lahir nanti. Anak yang dilahirkan oleh isteri kepada Hilal nanti. Sekiranya anak tadi menyerupai lelaki yang dituduh, maka itu anaknya. Tetapi sekiranya anak tadi menyerupai Hilal, maka itu anak Hilal. Tetapi yang datang ialah anak yang dilahirkan itu sebiji fotostat kepada lelaki yang dituduh. Tetapi kita nak katakan bahawa Allah itu maha kuasa, apabila telah menurunkan hukum, maka Rasulullah tak boleh lagi tarik balik. Sebab itu Rasulullah mengatakan, walau lal aiman lakana laha wali sya'nun. Maksudnya kalau tidak ada mula anak, maka akan dihukum semula isteri kepada Hilal. Tetapi kerana Allah telah menurunkan satu hukuman, maka hukuman itu wajib ditaati, walaupun yang datang selepas itu merupakan anak kepada lelaki yang dituduh. Maksudnya telah mengisbatkan bahawa isteri kepada Hilal memang berzina. Tetapi tidak boleh dilaksanakan hukum tuduh kerana Allah telah menurunkan satu hukuman yang khusus untuk suami isteri. Itulah cantiknya Islam. Dan kita tak boleh nak question kerana keterbatasan ilmu yang ada kepada kita. Kemungkinan kita tahu 2-3 hikmat, maksudnya itu khusus antara suami dan isteri dan Allah menghendaki begitu. Tetapi yang pentingnya ialah kita tunduk dan patuh kerana kita tahu bahawa dalam surah An-Nur ini yang paling banyak diulang sifat Allah adalah sifat Al-Alim. Kalau kita tengok nanti, kalau baca nanti, cuba bulatkan sifat Al-Alim. Sifat Al-Alim ini paling banyak Allah sebut di dalam surah An-Nur. Nak menyebutkan apa-apa sahaja hukum yang disebut di dalam surah ini bukan datang daripada sesiapa, tetapi datang daripada Allah yang bersifat dengan maha mengetahui, dan ia selama-lamanya mengetahui, bersifat sentiasa mengetahui. Kita kadang-kadang ingatkan lambat kan? Tetapi Allah tidak begitu. Sifatnya adalah sifat Al-Alim, sifat yang sentiasa mengetahui, dan pengetahuannya itu adalah pengetahuan yang sempurna. Okey. Jadi di sini apabila berlaku begitu, maka mereka itu dipisahkan dan masing-masing membawa aduan sendiri, dan anak yang lahir itu dinisbahkan kepada ibunya. Yang mewarisinya ialah di pihak ibunya lah. Cuma tidak dijelaskan kepada siapa anak itu dipinkan. Cuma dikatakan nasab walad kepada ibunya. Cuma kita di Malaysia tak berlaku lah. Tak berlaku kata Sofia binti Zainab. Zainab kalau maksud kan, tidak dibintikan kepada ibu. Walaupun sekarang kita kata diketahui bahawa anak tu lahir di luar perkahwinan. Kalau kita pergi ke JPN, kita pergi ke Jabatan Masyarakat, kita pergi ke hospital dan sebagainya, kita akan dapati anak yang lahir itu akan dibinkan sama ada kepada Abdul ataupun kepada mana-mana nama Asma'ullahil Husna, Abdul Rahman, Abdul Rahim. Itu yang kita dapatilah. Ha, jadi kenapa tidak dipinkan kepada ibu? Ha? Jadi kalau hukum asalnya memang dipinkan kepada ibu. Cuma di sini apa nama ulama bila mereka melihat kepada maslahah. Ha, bila mereka melihat kepada maslahah, sekiranya kita kata anak itu dipinkan kepada ibu, maka akan membuka ruang kepada qadzaf yang lain pula. Nanti orang akan tuduh kamu anak haram. Sedangkan anak adik tidak membuat apa-apa dosa. Sedangkan anak tadi tidak membuat apa-apa dosa. Dan dia tidak bersalah dalam hal ini. Cumanya sekiranya dia dipelihara oleh orang lain, maka ada hukum yang tersendiri, iaitu hukum anak angkat. Perlu dilihat kerana Islam sangat menjaga susur galur keturunan. Sebab takut kalau kita tak jaga, pada tahun 2006, satu kajian yang dibuat oleh pelajar-pelajar saya yang ambil ayat akam, mereka pergi ke Kelang. Mereka pergi ke Kelang, di satu kawasan sahaja di bahagian Kelang tu, bila pergi ke pejabat agama, pergi pejabat agama, mereka dapati permohonan untuk berwalikan hakim dalam masa sebulan ada 6 permohonan. Tu kawasan Kelang je, 6 permohonan untuk berwalikan hakim. Dalam surat permohonan berwalikan hakim itu, di situ dia menyebut keterangan kenapa berwalikan hakim. Saya nama sekian-sekian ingin memohon daripada pihak pejabat agama untuk membenarkan saya berwalikan hakim kerana saya dilahirkan selepas 2 bulan perkahwinan antara ibu dan ayah saya. Apa maksudnya? Kehamilan itu berlaku sebelum akad nikah. Dan kalau kita melihat kepada perbahasan ulama, dia mengatakan berdasarkan apa yang disebut oleh Sayyidina Ali, tempoh minimal kepada apa nama kandungan yang boleh melahirkan anak dan hidup sebagai manusia biasa ialah 6 bulan. Jadi sekiranya anak tadi dilahirkan selepas 6 bulan perkahwinan, maka dia akan dipinkan kepada lelaki yang mengawini ibunya. Jadi persoalan banyaklah di situ. Adakah dia ni akan dikira sebagai mahram kepada lelaki itu? Jadi sebab itulah kita kata Islam memang sangat-sangat kita kata meletakkan satu sempadan yang pasti. Tidak boleh berlaku sebarang hubungan antara lelaki dan wanita sebelum adanya akad. Jadi di sini kita kata suatu jihad untuk kita kena lakukan untuk membentera segala yang berkaitan dengan zina. Dan kalau kita tengok fenomena sekarang ni, banyaknya lelaki dan wanita bercakap tanpa ada rasa segan silu. Walaupun kita kata di kelas duduk sebelah-sebelah, tapi bila keluar kelas berjalan beriringan tanpa sebab. Sedangkan Islam sangat-sangat meletakkan kita kata suatu panduan dan satu perkara yang perlu diambil kira, meletakkan satu garis yang sangat ketat hubungan antara lelaki dan wanita. Kalau dulu masa sudah di UF tahun 90-an, sebenarnya dah ada loh, sebahagiannya dah ada kan. Okey, 90-an dulu kalau tak ada sebab yang mendesak, kita tak akan bercakap dengan siswa. Walaupun kelas sama, duduk sebelah-sebelah, tapi kalau tidak ada sebab, kita tak akan menyapa mereka. Cuma fenomena sekarang sudah berubah. Kemungkinan kita kata kerana TV menggambarkan bahawa percakapan tu tak ada apa-apa masalah. Sebab bila kita mula bercakap, dia akan membawa kepada satu yang lain. Jadi di sinilah kita kena meletakkan satu sempadan yang sangat ketat. Sebab dia akan membawa kepada satu masalah yang terlalu besar, iaitu zina. Sebab kita kata kita tak tahu apa nama yang lelaki tadi apa fikirkan di dalam hatinya kan. Kemungkinan bila kita bercakap dengan dia, dia tengok kita. Bila kita bercakap akan berlakulah lihat-melihat. Dan bila kita bercakap, bukan bercakap Tuhan di sini, Tuhan di sana, dia tak akan berlaku begitu. Maksudnya bila berlaku percakapan, dia akan bersuah muka. Bila bersuah muka, akan berlakulah pandang memandang. Bila berlaku pandang memandang, apa ada? Syaitan akan masukkan magnet dekat sikit, tak dengar. Lelaki dia akan berpura-pura, apa dia? Dia suruh telinga dia kan. Kita pun suar mulut kita tak air lho tu. Seorang suar telinga, seorang suar mulut. Lepas tu, itu baru suar telinga. Yang seorang suar mulut. Sebab dia kata tak dengar apa. Pura-pura. Macam-macam berlakon. Itu kalau berlakon memang dapat award. Sebab adanya suatu apa nama kita kata musyrif yang paling pakai itu syaitan. Kita kalau kita buat tesis master kena ada musyrif kan. Musyrif yang paling pakar ialah syaitan untuk melakukan kejahatan. Jadi kalau kita ada dua, ada seorang lagi. Sebab itu dikatakan la yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa wasalisuha syaitan. Tidak akan bertemu antara lelaki dan wanita yang ajnabi kecuali yang ketiga tu syaitan. Jadi yang kata tak dengar lah, mulalah orang tu. Apa dia tadi? Mulalah muka pula. Kita tak tahu bila kita bila kita berlaku begitu, dia akan berlaku berulang-ulang. Besok dia seronok lagi dia cakap dengan orang tu. Dia akan datang. Kalau kita tak cari dia, dia cari. Hari ni apa cerita? Dia akan cari kita. Kita pun, wih banyaklah cerita hari ni. 1, 2, 3, 4. Esok cerita lagi ya. Itu kali ketiga cerita lagi. Lusa pula takkan nak buat macam tu juga. Jom lah kita ni cakap-cakap je lah. Lapak lah. Kedai kata lapak. Jom kita pergi makan. Saya pun lapak pagi tadi tak sarapan lagi. Jom. Itu lah tu. Bila pergi makan, berlakulah sesi-sesi yang lain pula. Lepas makan cukup dalam makan. Itulah kata, kalau masuk dalam lubang gelap, dia tak akan keluar. Dia akan masuk lagi ke lubang gelap, lubang gelap, lagi gelap, lagi gelap, lagi gelap, jatuh sampai gelap gulita. Jadi jangan-jangan cuba nak masuk dalam lubang gelap. Anggaplah percakapan kita yang tidak ada sebab tu memasukkan diri kita ke dalam lubang gelap. Jadi sebab itu kita kata balik kepada bakdian. Kita kata kalau kita tengok implementation di Malaysia, setakat yang kita buat kajian, hanya satu saja berlaku di Penang. Itu pun tidak tidak sabit. Tapi ada satu peristiwa berlaku di Penang. Yang banyak kita lihat sekarang, kita dengar-dengar antara suami isteri sudah menjadi suatu kebiasaan mengatakan saya tak percaya dah kat awak. Jadi kita kata, adakah kita nak membina satu rumah tangga yang sentiasa sangsi antara satu sama lain, yang rasa sangsi dengan kehormatan suami, sangsi dengan kehormatan isteri. Jadi di situlah kita kata Islam meletakkan segala batasan untuk tidak sampai ke situ. Sebab kita kata macam kita kan, semua yang kita hadir sekarang ni, kita semua bangga kan. Kenapa kita bangga? Sebab kita ada nasab. Betul tak? Kita akan tulis di situ Sofia binti Samsudin. Tak ada siapa yang boleh argue. Betul? Cuba kita bayangkan 20 tahun akan datang. Yang nak jadi menantu kita pun kita tak cerita. Betul kan ni? Nama siapa? Be'ah bin Man ke? Mungkin lah. Betul ke bapak dia Man? Kita mula sangsi. Sebab nasab itu sudah tidak diambil kira dan tidak dipelihara. Jadi kita kata bagaimana masyarakat 20 tahun yang akan datang? Kalau kita sekarang ni kita boleh berdiri sebab kita yakin dengan nasab kita. Kita yakin dengan daripada keluarga mana kita datang. Jadi di situlah kita kata kita nak jaga 30 akan datang. Maksud 30 tahun yang akan datang, anak-anak dan cucu kita juga akan merasa izzah, akan merasa bangga, akan merasa tenteram dengan nasabnya. Jadi di sini kita nampak, kita kata Islam itu, kita kata bagaimana menjaga kerukunan rumah tangga kerana dia membawa satu agenda yang sangat besar. Jadi itu yang berkaitan dengan yang disebut sebagai li'an. Ada persoalan tak? Setakat ni. Kalau boleh nak perempuan, kalau dia nak minta sekalian dia wangi. Jadi siapa yang kata dia wangi? Sebab tu saya cerita tadi yang bahagian Kelang, dekat Kelang tu. Maksudnya dekat Kelang tu, dia memohon agar hakim menjadi walinya. Kerana disebut di dalam surat permohonan untuk berwalikan hakim tu, saya dilahirkan 2 bulan selepas perkahwinan ibu ayah saya. Mereka melangsungkan perkahwinan pada tanggal 20 Ogos dan saya dilahirkan Ogos, September, Oktober. 20 Oktober. Jadi bapa saya tidak berhak untuk mewalikan saya. Jadi dia pun memohon agar hakim mewalikan dia. Maka di situ akan hakim akan jadi walilah. Cuma kita kata di sini kita nampak bagaimana masyarakat yang akan berlaku 20 tahun akan datang. Itu di Kelang sahaja. Kalau kita ambil di seluruh Malaysia, okey, kita kata perkahwinan itu sah, tidak menjadi apa-apa. Perkahwinan itu sah kerana zina itu haram. Maka kita kena memudahkan perkahwinan yang sah. Cuma kita kata kena ada cara dan kena tahu caranya lah. Jangan nanti pada tanggal 15 hari bulan JAKIM akan membuat satu program nikah sah, nasab sah. 18 hari bulan nikah sah, nasab sah. Sebab kita kena pastikan bahawa perkahwinan itu sah kerana anak yang akan dinasabkan dengan suami bakal suami kita itu sah. Jangan kita ambil mudahlah perkara ini kerana dia membawa satu perjalanan hidup yang jauh. Dia akan membawa kepada keturunan. Jadi kalau kita sangsi, maka kena pastikan. Jangan rasa malu dan segan. Macam juga kita kata, kenapa kita nak malu dan segan sekiranya kita telah bertaubat dan kita tidak bersalah? Sebab pada zaman Rasulullah, kalau kita tengok Hilal dan isteri dia, mereka berada di zaman yang paling baik. Okay, walaupun mereka berada di zaman paling baik, mereka pergi untuk mendapatkan hukuman. Mereka pergi untuk mendapatkan kebenaran. Mereka pergi untuk mendapatkan kepastian berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila hukuman itu telah dijatuhkan, maka masing-masing boleh membina hidup baru. Betul tak? Dia tidak akan berlanjutan merasa tertekan dengan dosa. Sebab dosa ni kita kata kalau tidak bertaubat dengan sebenar-benar taubat dan kalau tidak menerima hukuman, maka dia akan masih lagi ada titik hitam. Dan titik hitam itulah yang menjadikan hidup stres, tidak ada ketenangan. Jadi apabila hukuman telah dijalankan, maka hukum kita kata yang selepasnya terserahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya mereka nak memulakan hidup baru dan memperbaiki diri mereka, maka antara mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga dengan sahabat, dan nanti kita akan bincangkan tentang beberapa orang sahabat yang turut serta dalam menyebarkan hadisul is, cerita pertuduhan Aisyah. Mereka adalah merupakan sahabat-sahabat yang ulung, bukan sahabat-sahabat yang calang-calang. Antaranya adalah Hasan bin Thabit, kemudian Hamnah binti Jahsy, kakak kepada Zainab binti Jahsy, adalah merupakan sahabiah. Kemudian seorang lagi, Mistah ibn Usasa, adalah merupakan sepupu kepada Abu Bakar. Jadi mereka ni bukan sebarangan. Cuma kita kata kemungkinan dalam kehidupan manusia, dia tidak lengkap daripada kesalahan dan kesilapan. Sebab itulah sebarang kesalahan dan kesilapan ada hukumannya. Kalau kita kata perkara-perkara yang berkait rapat dengan dosa besar, maka dosa besar itu Allah akan turunkan hukumannya supaya apabila mereka menerima hukuman, maka selepas itu mereka boleh membina hidup baru yang lebih baik. Macam Hasan yang 3 rumah yang turut serta dalam pertuduhan Aisyah. Apabila Rasulullah telah menjatuhkan hukuman 80 kali sebatan ke atas mereka, maka selepas itu Rasulullah menjalankan hubungan yang biasa dengan mereka. Mereka tidak disisihkan, mereka tidak dipulaukan, dan mereka menjadi antara sahabat-sahabat yang ulung. Itu yang kita nak sebutkan. Sebab kita kata mungkin perkara itu tak berlaku pada kita, tetapi berlaku kepada orang yang kita kenali. Dan dia merasakan saya tak boleh lagi hidup di dunia ini, dah tak ada harga. Allah tidak pernah meletakkan kita kata hambanya tanpa harga. Sebab itu setiap kali dia panggil sari'u, maksudnya bergegaslah kamu, ila maghfiratin min rabbikum, kepada pengampunan Tuhan kamu. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal-ard, wa'iddat lil-muttaqin. Ha, jadi kita kena berlumba-lumba. Itulah panggilan-panggilan Allah. Sebab itu kita kata Allah itu bersifat dengan Ghafur, Maha Pengampun. Bersifat dengan Tawwab. Kenapa Tawwab? Sebab manusia ni dia ada, kita kata, tendensi untuk melakukan kesalahan demi kesalahan. Jadi Tawwab itu represent kepada yang Maha Pengampun setiap kali kita melakukan dosa. Itu itu kata-kata Tawwab itu memberikan. Ini adakah dekat? Nanti doktor kau balik boleh? Oh, abang suruh aja. Nampak ya? Kita tengok nama-nama Allah. Ada Ghafur, ada Tawwab. Okay, dalam surah Nur juga disebut berulang-ulang kali bahawa Allah yang bersifat dengan Maha Pengampun dan bersifat dengan Maha Penerima Taubat. Taubat itu dibawakan dengan wazan Tawwab. Tawwab ni banyak menerima taubat. Sebab kita ni sentiasa melakukan kesalahan demi kesalahan. Setiap kali kita melakukan kesalahan, kita meminta ampun, maka Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Dan tidak ada stop untuk kita memohon ampun daripada Allah SWT sehinggalah nafas dekat sini. Apa kat sini dah tak ada dah. Ini dah apa nama dah final check. Final check dah tak ada lagi dah. Sebab itu kita katakan inilah harapan-harapan Maksudnya kita kena bagi kepada mereka yang melakukan kesalahan bahawa pintu kepada taubat itu terbuka luas. Kalau kita nak hukuman maka penama kita pergilah mendapatkan mereka yang boleh memberikan penjelasan kepada kita. Cuma sekarang ni bila hari itu persoalan tentang hukum kudud belum dilaksanakan dan sebagainya Jadi kita kata setiap kita sentiasalah melakukan salat hajat supaya semua masyarakat Islam memahami kepentingan dilaksanakan hukum hudud. Sebab itu Allah menyebutkan di dalam apa nama ketika menyebut tentang azan ya tuazani bagi apa nama penzina perempuan dan lelaki fajlidu kullu wahidin minhumma mi'at rajadah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun, dan jangan kamu merasa belas kasihan kepada mereka berdua di dalam melaksanakan hukuman ke atas mereka. Kerana itu yang terbaik untuk kamu dan untuk mereka dan untuk kamu. Sebab kalau kita biar dia, kita tak tahu kan apa yang akan terjadi. Apakah mangsa seterusnya? Kemungkinan mangsa seterusnya orang yang paling dekat dengan kita. Masya Allah. Jadi di situ kita kata kita sentiasa kena memohon agar Allah memelihara kita dan memelihara mereka yang tak ada bersama kita. Sebab itu kita kata kita insyaAllah dalam program kita ini suatu masa kita akan pergi tour di UIA tengok apa yang berlaku kepada rakan-rakan kita. Sebab kita tak cukup dengan duduk di dalam masjid saja. Hari itu saya dah pergi tour daripada kafe Human Science ke kafe IT, ke kafe engineering, ke kafe iPod, melihat keadaan ikhtilaf yang semakin parah. Atau ikhtilaf percampuran antara lelaki dan wanita yang tidak ada sebarang batas sekarang. Masing-masing bergelak ketawa, masing-masing bertepuk apa nama tangan, masing-masing duduk berdekatan, makan ni sampai nak bertemu ni hidung ni. Okey. Jadi di situ kita kata semua kita ada tugas dan insya-Allah dengan kita bergandengan bahu untuk membenteras segala yang membawa kepada zina, insya-Allah kita akan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita tengok sikit, kita tegur, kita cuba bawa mereka, kita cuba beri info yang kita dapat Kita buat ini bukan kerana kita nak menghalang mereka daripada berkahwin, bukan. Tapi kita nak menunjukkan cara yang terbaik, bagaimana perkahwinan yang sebenarnya dikehendaki oleh Allah yang membawa kepada ketenangan. Bukan cara itu yang akan membawa kepada ketenangan, kerana dia akan membawa murka Allah. Jadi kemurkaan Allah itu tidak akan datang sekali dengan rahmat. Perlu ada cara yang betul. Kalau nak kahwin tak apa, bawa mereka jumpa dengan Dr. Sofia. Kalau dia nak kahwin sangat tidak menjadi masalah, bawa jumpa Dr. Sofia. Nak kahwin sekarang tak apa, nanti saya hubungi mana telefon mak, mana telefon bapak. tolong datang sini dengan Dr. Sofia. Dua orang ni, anak makcik dengan anak pakcik ni dah nak kahwin. Nak buat macam mana? Kalau bagi usahakan, kahwinkan saja. Selesai masalah sebab Sayyidina Umar mengatakan dua orang, lelaki dan wanita yang berkasih-kasih, tidak ada jalan penyelesaian kecuali berkahwin. Kat sini ada tak yang nak kahwin? Jadi jangan tunggu lama-lama. Jangan duduk ni nak kenal dulu, nak apa dulu. Tak ada. Dalam Islam dia, perkenalan itu berlaku selepas perkahwinan. Sebab orang yang kita kenal sebelum berkahwin, dia banyak berlakon. Macam tadi, apa tak dengar? Lepas tu perempuan pula dengan lembut-lembahnya suara, saya cakap macam ni, hai, tak dengar-dengar. Mula dia pun rebeng-rebeng dan sebagainya. Nanti kalau dah berkahwin, apa? Tak ada suara lembut-lembut. Dah berapa kali cak cakap tak dengar-dengar? Dia tak akan tahu stigma dia lagi. Itu berlaku sebelum kahwin. Kalau lepas kahwin, nak telinga pun apa-apa pun tak apa. Tapi kalau sebelum kahwin, maka di situlah Islam meletakkan sempadan yang terlalu tebal untuk menghalang daripada berlakunya sebarang apa nama hubungan antara lelaki yang bukan mahram dengan perempuan yang bukan mahram. Okey, jadi sudah ingat cukup lah petang ni. Kita habis bab ni'an. Selepas ini kita ambil, kita akan ambil satu muka surat. Kena buat sikit homework boleh tak? Boleh. Okey, apa nama, selepas ini kita nak, kita akan ambil 351, 352. Jadi 352 kita akan berhenti di ayat 2, ayat 26. Ayat 26 yang berakhir dengan al-khabithatu lil-khabithin wal khabithat at-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratu wa ajrun karim. Kita akan berakhir dengan ayat itu tak? Wa rizqun karim. At-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratu wa rizqun karim. Jadi itu akhirnya. So sudah nak minta buat sikit homework, baca daripada ayat 11. Kita bermula dengan ayat 11 sampai ayat yang kita baca tadi, iaitu ayat 26. So ayat 27 tu dah pukul baru. So daripada ayat 11, cuba bayangkan ayat 11 sampai ayat 26 ni semuanya menceritakan tentang hadisatul ifki. Macam mana pertuduhan terhadap Sayyidina Aisyah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana ianya apa nama spread, Allah gambarkan dalam ayat-ayat ini, dan apakah perasaan seorang bapa apabila anaknya dituduh berzina, dan apakah perasaan seorang suami apabila isteri dituduh berzina, dan apakah perasaan umat Islam pada ketika itu apabila isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dituduh berzina. Dan ulasan-ulasan itu yang secara terperinci kita akan tengok daripada ayat 11 sehinggalah ayat 26. Jadi apa nama, untuk akhirnya semoga perkongsian yang sedikit pada kami akan memberikan kita banyak maklumat dan apa nama perkongsian yang sedikit ini insya-Allah akan membawa kita menjadi mereka-mereka yang peka dengan hukum hakam Allah, bukan sahaja untuk diri kita tetapi untuk mereka yang berada bersama-sama dengan kita. Dan akhir sekali kita baca sedikit doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidina wa habibina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udhu bika min al-hamm wal-hazan wa na'udhu bika min al-'ajz wal-kasal wa na'udhu bika min al-jufn wal-bukhl wa na'udhu bika min ghalabati al-qalb wa qahrati al-jan. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.